Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-rabi'u wa thalathuna, al-hirsu ala qtinasil fawaidi wa taqyidiha fi waqtiha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi wal Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke dalam adab yang ke-34, yaitu ya Ar-Rabi'u wa Thalathuna, adab yang ke-34, Al-Khirsu ala Qatina Silfawa'idi, yaitu bersungguh-sungguh dalam berburu fa'idah. Wa taqyidiha fi waqtiha, dan mengikat fa'idah-fa'idah tersebut atau mencatat fa'idah-fa'idah tersebut pada waktunya. Qawluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Beliau mengatakan wala yu'akhiru tahsila fa'idatin, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak menunda untuk mengumpulkan fa'idah. Wa in qallat, walaupun fa'idahnya itu sedikit. Idza tumkinu minha, ya, jika itu memungkinkan baginya. Li'anna litta'khiri afatin, karena dalam mengakhirkan, ya, mengakhirkan untuk mencatat atau mengumpulkan faedah-faedah itu terdapat kerugian-kerugian. Ai, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini, beliau mengatakan innal manhaja salima li talibil ilmi, bahwa metode yang baik dalam atau metode yang baik bagi penuntut ilmu itu adalah an yahrisa alal fawaidi fi waqtiha, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan faedah itu pada waktu tersebut secara langsung. Fayahmilu ma'ahu kurrasatahu wa qalamahu. Maka karena kesungguhan tersebut, seorang penuntut ilmu itu hendaknya senantiasa membawa buku tulisnya dan juga penanya. Litasjiliha, untuk mencatat faedah-faedah yang didapat selama majelis ilmu. Wala yakulu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak pernah mengatakan aktubuha fima ba'du min zamili au ghairihi. Ya, aktubuha fima ba'du min zamili au ghairihi. Ini mungkin sering terjadi pada diri kita. Jadi pada saat majelis ilmu itu tidak mencatat, namun justru mengatakan seperti ini, aktubuha fima ba'du min zamili au ghairihi. Saya akan mencatat faedah-faedah tersebut nanti. Ya, setelah ini, baik dari catatan teman-temanku atau catatan yang lainnya. Jadi ditunda, ya, tidak mencatat sendiri, lebih memilih untuk nanti menyalin milik temannya. Nah, mengapa hal tersebut itu tidak tepat bagi penuntut ilmu? Li'anna ta'khiro, karena mengakhirkan, ya, mengakhirkan dalam hal ini, mengakhirkan untuk mencatat faedah ilmu, fi mithli dhalika, dalam perkara ini, lahu afatun kathirotun, itu memiliki kerugian yang banyak. Minha diantaranya, annal faedata tafutu, bahwa yang namanya faedah, itu bisa hilang. Wa minha diantara kerugian yang lain dalam menunda untuk mencatat ilmu adalah, annahu yuhsalu fi zamani tsani ghairuha. Ya, bahwa pada waktu yang kedua, yang biasanya digunakan untuk mencatat catatan temannya, ya, itu bisa jadi diperoleh ilmu yang lain atau faedah-faedah yang lain. Pasti akan ketinggalan. Ya, katakanlah dalam sebuah daurah ilmu, kemudian pada daurah yang kedua, kita mencatat catatan daurah yang pertama. Ya, maka kita akan kehilangan faedah-faedah, mutiara-mutiara ilmu yang terdapat dari daurah yang kedua tersebut. Wa minha, dan di antara kerugian, ya, menunda-nunda dalam mencatat ilmu adalah annahu idza ta'udu ta'khira, ya, karena engkau, ya, sebagai penuntut ilmu, jika engkau itu mengulang-ulang untuk mengakhirkan, ya, menunda-nunda, ya, maka apa? Sorodaidanan lahu wa'adatan. Maka itu akan menjadi, ya, kebiasaan dan adat. Karena sudah terbiasa, maka kita akan seterusnya, kalau ada majelis ilmu, tidak mencatat. Lebih memilih untuk mengandalkan catatan temannya, misalnya. Wahada yunafi uluwal himmati. Maka yang seperti ini itu bertentangan dengan, ya, tingginya hasrat penuntut ilmu. Kan ini menunjukkan lemahnya hasrat dalam menuntut ilmu. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan, qolal firobriyu, ya, berkata al-firobri, ya, qolal firobriyu, berkata al-firobri, firobri, ya, al-firobri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, nah, beliau ini adalah salah seorang perawi dari Sahih Bukhari. Maka beliau pernah mengatakan, kuntu ma'a Muhammad ibni Ismaila bimanzilihi dhata lailatin. Ya, kuntu ma'a Muhammad ibni Ismaila bimanzilihi dhata lailatin. Dahulu saya bersama dengan Muhammad bin Ismail, yang sepertinya dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi dahulu saya bersama dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada suatu malam. Fa'akhsaitu alaihi annahu qoma. Maka pada malam tersebut itu saya menghitung seberapa sering atau seberapa banyak Al-Imam Al-Bukhari itu terjaga, bangun, ya, pada dari tidurnya. Ya. Wa asroja, dan juga, ya, menyalakan lampu. Jadi seberapa banyak Imam Bukhari itu bangun, ya, terjaga, kemudian menyalakan lampu. Jadi kemudian Al-Imam Bukhari itu, ya, bangun dan menyalakan lampu, yastadzkiru asya'a, yang kemudian, ya, menghafal atau belajar atau mengingat-ingat sesuatu, suatu faedah. Yu'alliquha, yang kemudian beliau menuliskan atau juga mencatat, memberikan ta'liq terhadap atau mengenai faedah-faedah tersebut. Fi lailatin, dan dalam satu malam, thamani ashrota marrotan, sebanyak 18 kali. Jadi bayangkan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam satu malam itu terbangun 18 kali, kemudian mencatat atau menyalakan lampu, kemudian teringat suatu faedah, kemudian mencatatnya. Kita lihat catatan kaki. Ini ada dalam Siyaru A'la min Nubala'i. Kemudian pada Al-Mujallada Athaniya Asyarah pada jilid ke-12. Safhata arba'in wa arba'imi'atin, halaman 404. Wa qawluhu thamani ashrota, kan tadi dikatakan fi lailatin thamani ashrota. Padahal kan seharusnya fi lailatin thamaniya ashrota marrotan. Ya. Di sini ditulis thamani, bikasrin nuni, wa hadfil ya'i, ya, dan ya'nya dihapus. Tadinya thamaniya ashrota menjadi thamani. Tujuannya apa? Litakhfifi. Untuk meringankan bacaan. Kita kembali ke atas. Wahakal humaydiyu anisyafi'i. Dan Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, beliau menghikayatkan, mengisahkan mengenai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Annahu lamma kana bi Misra. Ya, bahwasanya dahulu ketika beliau berdua itu sama-sama berada di Mesir. Annahu kana yakhruju fi ba'dil layali. Ya. Kemudian pada saat itu Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala itu keluar dari rumahnya pada sebagian malamnya. Fa'idha misbahu manzili syafi'i musrojun. Ya, maka ketika beliau melihat lampu dari rumah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu menyala, fayas'udu ilaihi. Maka kemudian Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala itu mendatangi rumahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Atau maaf, yas'adu, fayas'adu ilaihi. Ya, maka kemudian Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala itu mendatangi rumah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian, fa'idha qirtasun wadawatun. Maka pada saat itu Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala itu beliau melihat atau mendapati ada kertas dan juga tinta. Ya, ada kertas-kertas dan pena. Qala Al-Humaidi. Ya, maka Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'akulu, maka saya mengatakan, mah ya Aba Abdillahi. Ya, mah ya Aba Abdillahi. Ya, apa ini? Ya, atau cukup, wahai Abu Abdillah. Ya, wahai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini apa? Gitu. Kemudian, fa'yakulu, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjawab, tafakkartu fi makna hadithin, au fi mas'alatin. Ya, beliau mengatakan bahwa saya itu sedang mendalami atau merenungi makna dari suatu hadis atau sedang merenungi suatu permasalahan. Fakhiftu an yadhhaba alayya, maka saya khawatir, saya takut bahwa perenungan saya terhadap hadis ini atau permasalahan ini itu akan segera pergi. Ya, saya mendapatkan inspirasi ya atau juga mungkin perenungan yang saya anggap baik kemudian takut itu segera hilang. Ya, fa amartu bil misbahi, maka saya segera menyalakan lampu wa katabtuhu, kemudian saya mencatat dan menulis supaya faedah tersebut tidak hilang. Maka perhatikan ini adalah contoh dari para ulama besar yang begitu menemukan suatu faedah itu kemudian langsung segera dicatat. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Adabu Syafi'i wa Manaqibuhu. Ya, safhata arba'in wa arba'ina ila safhati khamsin wa arba'ina. Halaman 44 sampai halaman 45. Wa qawluhumah, ya tadi ucapan dari Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala, mah itu adalah ismu fi'li amrin, yaitu isim fi'il amr. Mabniyun ala sukuni, yang dia itu mabni di atas sukun. Bimakna ukfuf, yang maknanya adalah ukfuf, ya, tahanlah atau cukup semacam itu. Kita kembali ke atas. Wa qad tahaddatsal ulama'u an mas'alatil kitabati anisyaikhi halat tarsi wal mudzakarati. Dan sungguh para ulama itu sudah mendiskusikan, membincangkan mengenai perkara menulis faedah yang didapat dari syekh ketika dalam majelis ilmu. Ya, jadi itu sudah dibahas oleh para ulama bahwa ya sebaiknya menulis pada saat majelis ilmu. Ya, halat tersi ya ketika dalam majelis ilmu dan juga mudzakarah dalam waktu berdiskusi dengan syekh. Wa dzakaru ma yata'allaqu biha, ya, dan juga para ulama itu kemudian menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut yang berkaitan dengan mencatat faedah ilmu dalam majelis ilmu. Min syurutin, ya, berupa syarat-syaratnya, wa adabin, dan juga adab-adabnya. Ini kita lihat ada di Al-Jami'u lil Khatibi. Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua Safhata Sittin wa Thalathina ila Safhati Sab'in wa Thalathina halaman 36 sampai halaman 37. Kemudian beliau melanjutkan yaqulu ba'dul murabbina ya sebagian dari pendidik itu ada yang mengatakan hadhari ya waspadalah atau berhati-hatilah antuh mila kita bata ayyi mulahadatin taroha ya berwaspadalah hati-hatilah dari engkau mengabaikan untuk menulis catatan atau faedah apa saja yang engkau dapati dalam majelis ilmu. Au ya atau antu ajila dzalika i'timadan 'ala dzakirati. Dan juga hendaknya engkau itu berhati-hati dari ya ta'jil menunda. Menunda untuk mencatat faedah ilmu i'timadan 'ala dzakirati. Yaitu bersandar pada ingatan saja. Ya mungkin saya nanti saja mencatatnya, kan saya punya ingatan. Nanti saya tulis dari ingatan saya, misalnya seperti itu. Awi i'timadan ala kitabatiha fil mustaqbali. Ya. Atau bersandar pada ya tulisan dari faedah di masa yang akan datang. Nah, nanti mungkin besok-besok lah saya catat. Ya, sekarang saya mendengarkan dulu. Ya, besok-besok lagi saya catat dari apa yang telah saya dengar. Ya. Fama ashala antunsa. Ya, maka betapa mudahnya faedah-faedah tersebut itu untuk dilupakan. Kita kalau datang ke majelis ilmu mungkin ya hanya bermodalkan telinga ya tidak mencatat. Pada saat pulang dari majelis ilmu kita mendapatkan banyak faedah. Besoknya ya kita diminta mengulang mungkin katakanlah ya setengah dari faedah-faedah yang apa kita yang kita dapatkan dalam majelis ilmu tersebut kita belum tentu mampu ya karena betapa mudahnya itu dilupakan ya kalau tidak diikat wa ma aktsara ma yantahi ta'jilu ila sarobin dan betapa banyaknya ya yang tindakan menunda untuk mencatat tersebut itu berakhir menuju bayang-bayang. Ya, menuju bayang-bayang. Karena ditunda untuk dicatat. Wa bidzalika tudhi'u min baini yadaika mulahadhatin. Maka dengan itu karena penundaan itu membawa ke bayang-bayang, maka dengan hal tersebut engkau akan kehilangan faedah-faedah yang ada di hadapanmu. Yang qad tukallifuka fil mustaqbali jahdan kabiron wa waqtan tawilan. Yang faedah-faedah tersebut, itu kalau engkau ingin mendapatkannya lagi di masa yang akan datang, itu akan menuntut kesungguhan yang besar dan waktu yang panjang. Bayangkan, hanya karena kita menunda untuk mencatat dalam sebuah majelis ilmu, ya kita menunda untuk mencatat dalam majelis ilmu, kita dapat kehilangan faedah yang banyak. Di mana qad tukallifuka fil mustaqbali jahdan kabiron wa waqtan tawilan. Yang kalau engkau ingin mendapatkan faedah yang sama di masa yang akan datang, engkau memerlukan kesungguhan yang besar dan waktu yang lama. Wa idza turorta li amrin ma antaktuba ba'dal mulahadhati ala awraqin musyarradatin. Dan jika, ya karena suatu perkara, engkau terpaksa untuk mencatat sebagian dari faedah-faedah tersebut dalam kertas yang terpisah-pisah, tercerai-berai. Ya, mungkin buku tulis kita tertinggal. Ya, terkadang kan seperti itu, buku kita tertinggal. Ya, kita terpaksa mencatatnya mungkin dalam sebuah kertas yang terpisah. Maka apa fayajibu antan kulaha ila idbarotin. Maka pada saat itu engkau wajib untuk memindahkannya kepada idbarah. Nah, apa itu idbarah? Kita lihat catatan kaki. Ya, al-idbaratu itu adalah bikasril hamzati wa fathiha. Ya, bisa dengan mengkasrahkan hamzah, idbarah, atau dengan memfathahkan. Al-adbarah. Itu adalah al-humzatu minas-suhufi awil waraqi, yaitu ya bundelan, ya kumpulan dari lembaran-lembaran atau kertas-kertas, artinya dokumen yang tersusun rapi. Wa jam'uha adabiru, dan jamak dari al-adbarah atau al-idbarah adalah adabiru. Al-qamusu ma'a syarhihi, itu dapat dilihat di kitab Al-Qamus dan syarahnya. Al-Mujallad Tsaniya Asyara pada jilid ke-12, Safhata Thamanin wa Sab'ina wa Thalathimi'atin pada halaman 378. Kita kembali ke atas. Jadi, fayajibu antankulaha ila idbaratin al-mulahadhati ila idbaratil mulahadhati. Ya, fayajibu antankulaha ila idbaratil mulahadhati. Maka wajib untuk memindahkan, ya, memindahkan catatan di kertas yang terpisah tadi kepada ya bundelan atau kumpulan faedah-faedah yang memang sudah terkumpul, ya, dikumpulkan secara rapi. Wa fi makanihal munasibi. Ya, dan juga pada tempatnya yang sesuai. Barangkali kalau pembahasan fikih ya dikumpulkan bersama dengan pembahasan fikih. Kalau tentang akidah dikumpulkan bersama dengan fakidah, akidah ya. Jadi disusun secara rapi. Fi asra'i waqtin. Ya, dan juga pada waktu yang secepat-cepatnya, artinya begitu kertas yang terpisah tadi, kalau bisa segera dipindahkan, dikumpulkan di tempatnya. Secepat-cepatnya. Wa aqrabi fursatin, dan juga pada kesempatan yang paling dekat. Ya. Maka, wa yajibu antaktuba mulahadhatika wa talkhisatika bi uslubika anta. Nah, ini juga penting. Dan wajib bagimu, ya wahai penuntut ilmu, untuk menuliskan ya faedah-faedah, ya catatan-catatan dan juga ringkasan-ringkasan dari pelajaran yang engkau dapat ya dari sebuah majelis ilmu itu dengan gaya bahasamu sendiri. Jadi kalau kita mencatat tidak perlu persis apa yang diucapkan oleh syekh. Jika mungkin itu sulit bagi kita untuk memahami, dengan membawanya ke gaya bahasa kita sendiri, itu ketika kita membaca, kita lebih mudah memahami. Ya tentu tanpa mengubah maknanya. Yang penting gaya bahasanya itu, gaya bahasa yang kita mudah memahaminya. Wahada yufiduka fawaida syatta. Dan yang seperti itu membawa banyak faedah bagimu, kalau engkau mencatatnya dengan gaya bahasamu sendiri. Apa itu? Fahuwa yudarribuka alal kitabatil ilmiyati. Hal tersebut dapat melatihmu untuk menuliskan perkara ilmiah. Wa yaj'aluka dha qudratin ala talkhisi ma taqra'uhu fil kutubil muwassa'ati. Dan juga hal tersebut dapat menjadikanmu, ya jika engkau terbiasa menulis dengan gaya bahasamu, itu akan membuatmu memiliki kemampuan untuk meringkas, ya, meringkas dari apa yang engkau baca dari buku-buku atau kitab-kitab yang luas. Karena kitab yang luas, yang besar, itu kan biasanya perlu diringkas. Kalau kita sudah terbiasa untuk menuliskan dalam gaya bahasa kita, kita juga akan terbiasa untuk meringkas. Kemudian wayuthabbitul ma'lumati fi dzakiratika, dan itu juga akan mengokohkan pengetahuan yang engkau dapatkan dalam ingatanmu. Kemudian beliau melanjutkan walaqad athbatat at-tajaribu annalladzina yuqayyiduna mulahadhatihim fil waraqi aqdaru 'ala at-tadhakkuri mimman la yuqayyiduna. Ini juga penting ya, bahwa pengalaman selama ini itu sudah membuktikan bahwa orang-orang atau para penuntut ilmu yang mengikat faedah-faedah atau mencatat faedah-faedahnya di atas kertas atau di atas catatan, di atas buku tulis, itu lebih mampu untuk mengingat, ya, lebih kuat ingatannya, lebih mudah untuk mengingat daripada penuntut ilmu yang tidak mencatatnya. Wa aqdaru 'ala at-ta'biri 'anha, dan juga penuntut ilmu yang mencatat itu lebih mampu untuk menjelaskan faedah-faedah yang didapatkan dibandingkan penuntut ilmu yang tidak mencatatnya. Wa katsirun minal ladzina la yuqayyiduna mulahadhatihim, dan betapa banyak ya penuntut ilmu yang tidak pernah mencatat faedah-faedah yang dia dapatkan selama majelis ilmu. Yadhunnuna fi anfusihim annahum qad fahimu maudu'an. Ya, para penuntut ilmu yang tidak pernah mencatat tadi itu menyangka dalam diri mereka sendiri bahwasanya mereka itu sungguh sudah memahami suatu pembahasan. Ya, mereka percaya diri. Ya, saya tidak perlu mencatat, saya sudah memahami permasalahan ini. Au annahum qadistau'abu mas'alatan. Ya, atau mereka juga percaya diri bahwa atau menyangka bahwa mereka itu sudah mengerti suatu permasalahan. Fa'idha tulibu bita'biri amma fahimuhu. Maka ketika mereka diminta untuk menjelaskan atau mengungkapkan apa yang mereka katakan telah mereka telah faham tadi, asabahumul ajazu. Maka mereka tiba-tiba ditimpa ya seperti mati kutu, ya, tidak bisa menjelaskan. Wa ta'atsurul lisani, ya, dan juga mereka ditimpa ya lisan yang gagap, ya, kesulitan untuk menjelaskan. Karena pada dasarnya mereka tidak pernah mencatat, ilmu itu tidak benar-benar terikat dalam pikiran mereka. Kita lihat catatan kaki. Ini ada di Rosailu Lam atau Rosailu Lam Yahmil Hal Baridu. Ya, dalam Rosailu Lam Yahmil Hal Baridu fi Majallatil Jami'atil Islamiyyati, dalam majalah ya Universitas Islam Madinah, adada 37, yaitu pada nomor 37. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.